Kaidah membaca huruf asli. Pertama, jika terdiri dari dua huruf dan terdapat mad, maka dibaca dua harokat. Dan ini dinamakan dengan mad tabi'i. Contoh, ba terdiri dari dua huruf. Ba dengan alif. Ba berharokat fathah. Alif adalah pasangan dari fathah. Terdapat mad. Jadi dalam bacanya dua harokat ba. Kaidah kedua, jika terdiri dari tiga huruf dan terdapat mad, maka dibaca enam harokat. Contoh, jim. Ya, terdiri dari tiga huruf, jim, ya, mim. Dan di situ terdapat mad. Atau dalam ilmu tajwid dinamakan dengan mad lazim. Panjang bacaan enam harokat. Jim. Ketiga, apabila tidak terdapat mad, maka masing-masing dibaca satu harokat berapapun hurufnya. Contohnya alif. Dan ini hanya ada dua huruf, alif dan hamzah. Tidak boleh dibaca alif atau alif, tetapi membacanya alif. Begitu pula dengan hamzah, tidak dibaca dengan hamzah, tapi hamzah.